maka ketika dialihkan juga nilainya sama. 10 juta barakallahu fikum dan berupa uang. Bukan berupa barang yang di situ barakallahu fikum nanti akan diperselisihkan atau bisa ya ada riba padanya. Kemudian di antara persyaratan pengalihan hutang barakallahu fikum bahwasanya hutang pihak yang dipindah, yang dialihkan, itu memang benar-benar barakallahu fikum hutang yang tetap. Ya, ya barakallahu fikum. Kemudian sekarang kita masuk pada ucapan al-mu'allif penulis. Qala ashabu al-fiqhil muyassar bidallahu ta'ala. Wa minas suwar al-mu'asarah lil hawalah. Dan di antara bentuk-bentuk gambaran-gambaran pengalihan hutang, al-hawalah al-masrifiyah, pengalihan hutang yang bekerja sama atau melalui bank. Wahiya wasilatun lisadadi mabalik naqdiyah muqabili tasdidi muqabilaha fi jihatin ukhra. Pengalihan hutang yang sifatnya berkohikum melalui bank, maksudnya adalah pengalihan hutang berupa wasilah untuk membayar sejumlah uang tunai sebagai ganti, ya, pembayaran kepada pihak lain. Barakahikum. Wasuratuha, gambarannya, ayyaku masyakhtu bidaf'i mablagi naqdi ila bankin minal bunuk taliban minhu sadada qimati hadzal mablag li syakhsin akhar fi baladin akhar nadhira umulah yataqadaha al bunuk. Gambarannya adalah seseorang mengharuskan untuk membayar sejumlah uang tunai ke bank. Ya, bayar uang tunai ke bank. Barakallahu fikum. Yang bank tersebut meminta dia untuk membayar jumlah ini, ya, kepada orang lain sebagai imbalan, ya, komisi yang akan, ya, diberikan, yang akan dibantu oleh pihak bank. Jadi barakallahu fikum, terkait hawalah ini, ini adalah hawalah yang berkaitan dengan bank. Seseorang barakallahu fikum, dia membayar hutang melalui bank. ya, membayar hutang melalui bank. Ada kalanya hanya transfer saja, barakalikum, ya. Ada kalanya orang lain barakalikum dia harus membayar ke bank, ya, barakalikum. Jadi ini hukumnya dirinci. Kalau di situ ada barakalikum, ada riba, maka terkena hukum riba. Barakalikum. Kemudian yang kedua, di antara hawalah yang terjadi adalah asuf tajah, yakni melalui wesel. Melalui wesel. Wahiya mimma yalhaqu bil hawalah aidan. Wesel ini termasuk perkara yang diikutkan dalam perkara perwakilan juga. Barakallahu. Wahiya ibaratun an kitabin aw riq'atin yaktubuha al-mustaqridu lil muqrid aw naibihi ila naibihi fi baladin akhar liyuwafihi al-muqrid atau liyuwafihi al-muqrid. Yakni sebuah ungkapan, ya, wesel yang dimaksud itu sebuah ungkapan, ya, dari tulisan atau kertas yang ditulis padanya oleh sang peminjam kepada orang yang menghutangi, ya, atau wakilnya, wakil dari sang peminjam kepada wakil dari yang menghutangi di negeri lain, ya, barakalikum, yang akan dipenuhi, yang akan diterima oleh pihak yang menghutangi. Ini namanya hawalah lewat wesel, pemindahan hutang lewat wesel, barakalikum. Jadi yang namanya pemindahan hutang bisa lewat barakalikum orang per orang, bisa lewat wesel, barakalikum. Aw ayyaqridu insanun akhar qardan fi baladin liyuwafihi al-muqtarid aw naibihi ila al-muqrid aw naibihi fi baladin akhar. Atau seseorang meminjami orang lain dengan sebuah pinjaman di negeri lain, ya, yang kemudian sang peminjam ini akan menyerahkan, melunasinya, atau wakil dari peminjam ini akan melunasinya kepada orang yang meminjami atau kepada wakil dari yang meminjami di negeri lain lewat wesel. Maka ini boleh. Fal waraqah allati yaktubuha al-muqtarid bidzalika tusamma suftajah. Maka kertas yang dipakai sebagai tulisan dari pihak peminjam, maka kertas tersebut disebut dengan suftajah, yakni wesel. Wahiya kalimatun farisiyah mu'robah. Suftajah ini merupakan sebuah kata yang diambil dari, ya, bahasa Paris, Persia, yang kemudian mu'robah diarabkan. Wa qad mana'aha qaum. Sebagian orang Arab mengharamkan memakai nama suftajah. Namun was-sahih, yang sahih, jawazuha, sebagian kaum membolehkan. Kenapa? It fiha maslahatun litorfain, karena padanya ada kemaslahatan untuk dua pihak. Min ghairi darar ala wahidin minhuma, dengan tanpa, ya, memadaratkan salah satu kepada yang lainnya, wala mahdzurun syar'i, dan tidak ada larangan syariat. Barakallahu. Jadi hawalah lewat bank atau hawalah barakallahu lewat wesel itu hukumnya sah-sah saja. Ya, barakallahu. Pembayaran ya tidak langsung mendatangi orang ya, tapi melalui bank, ATM atau melalui wesel barakallahu, maka sah-sah saja. Kalau lewat bank barakallahu biasanya nanti ada potongan di situ, tadi yang disebutkan. Ya, ada pemotongan dari sejumlah uang tunai yang dilewatkan kepada bank barakallahu. Si A pinjam kepada si B. Si B pinjam kepada si C. Si B menginginkan si A ini membayar kepada si C. Si A setuju. Nah, si C menginginkan lewat bank pembayarannya atau lewat wesel. Maka barakafikum hawalah seperti ini boleh. Barakafikum asal sesuai dengan syarat-syaratnya. Ukuran nilai yang dibayar itu sesuai dengan hutang kepada pihak sebelumnya, ya barakallahu. Dan perlu disebutkan juga bagaimana yang disebutkan sebelumnya, di antara hak orang yang akan dialihkan maka dia masih memiliki hak untuk memilih. Seandainya barakallahu orang yang akan dialihkan hutangnya itu dialihkan kepada orang yang bangkrut, yang sebenarnya sebelumnya ini berjalan misalkan pembayaran normal setiap bulan nyicil. Ketika dialihkan kepada pihak yang bangkrut, akhirnya bisa jadi tidak sebulan sekali, bisa sebulan dua kallakhirnya barakallahu ada madorot bagi pihak yang berhutang. Akhirnya terjadi persengketaan setelah itu. Karena tidak sesuai dengan perjanjian awal. Ya, hutang piutang. Wallahu ta'ala bissawab. Sekarang kita masuk pada al-wikalah. Al-wikalah. Qala ashabu fiqhil muyassar hudahumullahu ta'ala. Al-babu sabi', bab yang ketujuh. Fil wikalah. Perwakilan. Kalau tadi pengalihan, sekarang perwakilan. Wa fihi mas'alatan, dan padanya ada beberapa permasalahan. Nah, perwakilan di sini bisa jadi ya, perwakilan dalam hal menyaur hutang, membayar hutang, jual beli, menjualkan atau beli barang barakallahu, maka diperbolehkan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifuha, pengertiannya, wa hukmuha, dan hukumnya, wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil-dalil disyariatkannya. Ya, diperbolehkannya mengambil perwakilan. Ta'rifuha, pengertiannya. Al-wikalah tafwidu syakhsin ghairah liyakuma maqamahu fima tadakhuluhu an-niyabatu. Wikalah adalah mewakilkan seseorang ya, kepada orang lain. Supaya orang tersebut menduduki posisinya. Ya, menduduki posisinya sebagai pengganti. Barakallahu'alaikum. Maka ini boleh. Hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Hukum, perwakilan, dan dalil disyariatkannya. Wahia masyru'ah. Perwakilan itu disyariatkan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-19. Surat Al-Kahfi ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah." Maka hendaknya kalian mengutus salah seorang dari kalian dengan membawa beberapa uang perak ini ke kota. Terkait barakafikum ashabul kahfi, para pemuda yang terjebak di gua. Jadi di antara mereka mewakilkan salah seorang ya untuk pergi ke kota ya untuk sebuah urusan. Maka perwakilan seperti ini boleh. Barakallahu. Misalkan kita punya usaha. Kita menunjuk beberapa orang untuk bertemu dengan pihak yang kita ada ikatan perjanjian jual beli. Kita utus beberapa orang ya, barakallahu, untuk melakukan transaksi jual beli sebagai perwakilan dari kita. Maka ini boleh. Wa qala jalla sya'nu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Sesungguhnya sedekah diperuntukkan bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin serta orang yang dipekerjakan. Ya, yang diangkat sebagai amil, karyawan. Fajawwaza subhanahu al-amala 'alaiha. Maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan ya adanya barakafikum karyawan ya, perwakilan. Wa dzalika bihukmin niyabah 'anil mustahiqin, dan hal itu dihukumi sebagai pengganti dari orang yang berhak barakafikum untuk mendapatkannya, mendapatkan tadi ya sedekah tadi. Sedekah barakahikum atau zakat, zakat mal itu untuk 8 golongan, di antaranya amil, orang yang mengurusi ya, yang bantu membagi-bagi zakat mal tersebut. Tapi kalau zakat fitri, pendapat yang rajih hanya untuk 2, fuqara dan masakin. Amil tidak dapat, takmir masjid yang ngurusi zakat fitri tidak dapat. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan dikuatkan oleh para ulama yang lain. Karena Nabi menyatakan tu'matan lil masakin. Ya, zakat fitri itu adalah makanan untuk orang-orang miskin. Barakallahu'alaikum. Maka amil-amil ya, terutama barakallahu'alaikum, pengurus-pengurus masjid yang ngurusi zakat fitri tidak dapat. Tapi kalau zakat mal dapat. Barakallahu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan juga hadis Jabir, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, aratul khuruja ila Khaybar. Aku ingin keluar menuju Khaybar. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, idza ataita wakili fakhud minhu khamsata asra wasqan. Apabila datang ada, apabila ada wakilku mendatangimu wahai Jabir, maka ambillah darinya ya 15 wasak. Barakallahu. Ini menunjukkan lafaz wakili, apabila wakilku kata Nabi datang kepadamu, ini menunjukkan bolehnya ya menjadikan seorang sebagai wakil. Dan hukum ya wakil atau perwakilan dalam jual beli atau dalam hal yang lain itu hukumnya boleh disyariatkan. Wa an Urwah ibn al-Ja'd qala urida lin nabi alaihi salatu wassalam jalabun fa'atani dinaron faqala ya Urwah itil jalab fashtari lana syatan. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dari Urwah bin al-Ja'd, beliau berkata, pernah disodorkan kepada Nabi beberapa barang bawaan, ya. Maka kata Urwah, Nabi kemudian memberikan kepadaku satu dinar, ya, satu mata uang emas. Faqala, maka Nabi kemudian menyatakan, wahai Urwah, itil jalab fastarilana sa'at. Ya, berikan kepadaku barang bawaan tersebut yang aku ya dan belikan untuk kami ya seekor kambing. Barakatikum. Ini menunjukkan barakatikum Nabi menjadikan Urwah ibnul Ja'ad sebagai wakilnya. Ya, wakil untuk membeli seekor kambing. Ini menunjukkan barakallahu'alaikum ya bolehnya menjadikan seseorang atau beberapa pihak sebagai wakil. Ini telah disebutkan dalam ayat surat Al-Kahfi ayat ke-19 dan At-Taubah ayat ke-60 serta hadis ya hadis barakallahu'alaikum Jabir dan hadis Urwah ibnul Ja'ad. Kemudian wa ajma'al muslimun dan kaum muslimin bersepakat ala jawazil wikalah fil jumlah. Kaum muslimin sepakat atas bolehnya perwakilan fil jumlah secara umum, secara global. Li'annal hajata da'iyatun ilaiha, dikarenakan kebutuhan memang mengharuskan demikian. Nah, terkadang bapaknya sakit, ya, ibunya repot, atau istrinya repot. Istrinya nyuruh anaknya, nak tolong belikan, ya, bawang merah. Akhirnya anaknya berangkat, ini perwakilan. Barakofikum. Hanya saja, ya, perwakilan tetap ada syarat-syaratnya. Fa innahu lamma kana la yumkin li kulli wahidin fi'lu kulli ma yahtaju ilaihi bi nafsi da'atil haja ila mashru'iyatiha. Karena memang tidak memungkinkan masing-masing jiwa itu untuk melakukan sendiri apa yang dia butuhkan tanpa ada perwakilan. Maka ya kebutuhan mengharuskan ya, sehingga ya disyariatkan adanya perwakilan. Jadi kalau harus berangkat sendiri tidak boleh diwakilkan, maka barakallahu fikum berat hidup ini. Ya, barakallahu fikum. Berat. Kita mau beli makanan harus berangkat sendiri. Ya, walaupun sakit tidak sah diwakilkan orang lain walaupun anaknya. Ini berat. Barakallahu fikum. Maka perwakilan itu boleh. Memang ada beberapa hal yang tidak bisa diwakilkan, nanti akan disampaikan di sini. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Syurutuha, syarat-syarat perwakilan. Wal ahkam al-muta'alliqah biha, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan perwakilan. Al-awwal, yang pertama. Yustaratu fi kullin minal wakil. Wal muwakil. Ayyakuna jaizat tasarruf balighon aqilan rasyidan. Dipersyaratkan, ini syarat-syaratnya ya, pada masing-masing pihak wakil dan yang mewakilkan. Wakil dan yang mewakilkan. Yang mewakilkan yang nyuruh, yang menunjuk orang untuk menjadi wakil. Dua-duanya ini sama-sama merupakan pihak yang boleh melakukan ya transaksi muamalah. Berupa apa? Pertama, balik. Kalau balik ini belum balik tapi tamyiz, maka boleh. Ya, misalkan umur 9 tahun, belum balik tapi tamyiz, sudah tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini panas, ini dingin, ini haram, ini halal. Aqilan, harus berakal. Rasyidan, dan terbimbing. Terdidik. Maka tiga ini barakallahu fikum penting. Balik atau tamyiz. Ya. Kemudian aqilan, berakal. Sudah balik tapi tidak berakal, ya, maka tidak sah. Barakallahu fikum. Ya, tidak sah. Ada orang barakallahu fikum mencari wakil, ternyata wakilnya ini majnun, gila, repot nanti. Ya, barakallahu fikum. Harusnya pesan 100 kilo, ya malah tagihannya datang. Loh, kok tagihannya banyak sekali? Loh, kemarin bilangnya 1000. Ya, 1 ton kok bilangnya wakilmu itu. Masya Allah. Rasyidan, harus rasyid, terbimbing. Ya, tahu, oh kalau begini dia harus begini. Begini harus begini. Ya, ketika tuannya bilang, ya, kamu saya jadikan wakil. Ya. Tolong belikan ya kurma ya yang kering, yang harga sekian. Dia berangkat. Memang dia balik berakal, tapi tidak rasyid. Ya. Ternyata barakallahu fikum dia dibodohi. Barakallahu fikum. Dalam keadaan dia tahu. Ya, kalau itu barakallahu fikum haram. Dalam keadaan ya seperti itu tidak diperbolehkan. Maka dia tidak rasyid. Barakallahu fikum. Yang namanya rasyid itu kata para ulama ya seseorang, seorang anak ketika dia awalnya yatim kemudian mendapatkan warisan, maka warisannya boleh diberikan kepada anak tadi. Di antara syaratnya rosid. Rosid ini berkepikum, kalau dia diberi uang 1 juta, dia tahu harus dibuat apa. Barakalikum, harus dibuat apa? Kalau dia langsung dibuat habis dalam semalam atau sehari, maka enggak rosid. Maka pihak wali atau orang yang menjadi penyantun anak yatim, dia harus menguji dulu anak ini sudah layak belum untuk dikembalikan harta warisannya. Menerima harta warisan, dites dulu, diberi uang dulu. Barakallahu. Maka wakil tadi ketika diminta, nih kamu tak kasih uang ini, tolong belikan kurma yang seperti ini sifatnya. Ketika mendatangi toko A tidak dapat, terus sampai sesuai dengan permintaan tuannya atau orang yang menjadikan wakil, tidak asal-asalan. Barakallahu. Ini syarat yang pertama, kedua-duanya harus balik, berakal, dan rosid. Barakalikum. Asani yang kedua, tasihul wikalah fi kulli ma tadkhuluhu niyabah. Kalbai wasyara wasairil uqud wal fusukh kattalaq wal khulu' wa kadzalika tasihu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabah min al-ibadat ka ikhrajiz zakah wal kaffarah wan nadhar wal hajj wa nahwi dzalik. Perwakilan menjadi sah untuk semua naib, ya, untuk semua orang yang masuk dalam kategori naib, pengganti, wakil, pada perkara baik wasyarok, jual beli, maka sah. Dan seluruh akad-akad yang ada, ya, barakallahu fikum. Dan juga pada perkara fusukh, perkara pembatalan seperti tolak perceraian. Seseorang, seorang suami mengutus wakil, kamu saya utus, ya, utusannya ini perempuan, misalkan mahramnya dari pihak suami, temui istri saya, sampaikan kepada dia anti tolik, kamu dicerai. Entah memakai surat atau barakatikum, ya, intinya diwakilkan untuk menyampaikan, maka boleh, sah. Wal khulu, dan khulu gugatan cerai dari pihak istri, maka sah lewat wakil. Yang jelas barakalikum benar-benar itu dari orang yang mewakilkan, ya, tulisannya jelas, ya. Wa kadzalika tasihu, demikian pula perwakilan ini menjadi sah untuk semua jenis pihak yang menduduki orang yang mewakili, baik seperti naib, ya, atau wakil, pada perkara-perkara ibadah seperti mengeluarkan zakat. Yang afdol mengeluarkan zakat itu orang yang berzakat datang sendiri kepada mustahik, orang yang berhak menerima. Tapi kalau tidak mampu maka boleh diwakilkan. Tolong ya, sampaikan zakat saya ini ke fulan. Saya malu soalnya tahun kemarin itu saya ngasihnya 1 juta, sekarang cuma 700 ribu. Tolong berikan. Misalkan. Maka tidak mengapa, sah. Wal kafaroh, seperti kafaroh. Kafaroh barakofikum ketika ada ahli waris atau seseorang meninggal dan dia harus membayar kafaroh barakofikum, maka boleh diwakilkan kepada ahli warisnya. Barakallahu. Seperti hutang puasa. Man mata. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia memiliki hutang puasa, fa'ala walihi saumahu, maka atas walinya puasa untuk orang yang meninggal tersebut. Ini barakallahu ketika ya yang meninggal ini yang sedang menjalani puasa atau punya hutang puasa barakofikum. Maka di situ ada rinciannya. Kapan orang yang ahli warisnya ini menyaurkan puasa, hutang puasa barakofikum dari keluarganya yang meninggal. Wal hajj, seperti haji, boleh diwakilkan. Ya. Si fulan ingin haji, tapi dia sakit, tidak bisa haji, maka boleh diwakilkan. Namun di sini ada barakallahu fikum, ada perselisihan dari kalangan para ulama, apakah yang menjadi wakil ini sudah harus haji atau belum. Ini ada perselisihan yang panjang. Sebagian para ulama berpendapat tidak harus dia sudah pernah haji. Ada yang menyatakan boleh dia mewakilkan, ya, yang penting dia sudah pernah haji. Barakallahu fikum. Persyaratan yang ketiga, la tasihul wikalah fi ma la tadkhuluhu niyabah min huquqillah ta'ala kattaharah wassalah. Tidak sah perwakilan pada perkara-perkara, ya, yang tidak bisa lagi diwakilkan berupa hak-hak Allah Ta'ala seperti bersuci dan sholat. Orang tidak sholat, tidak bisa kemudian saya wakilkan ke kamu ya, kamu tak bayar. Tak bayar 50 ribu untuk maghrib ini ya, tidak bisa. Walaupun tidak dibayar, tetap tidak bisa. Demikian pula toharoh, bersuci, tayamum, wudu, ya, mandi janabah, tidak bisa diwakilkan, ya, barakallahu fikum. Yang keempat, yamlikul wakil minatasarruf ma yaktadihi ibnil muwakkal atau ibnil muwakkil aw ma ta'arafa 'alaihin nas bi syartin alla yatarattaba 'ala hadzal ithmi darar bil muwakkil. Yang keempat, pihak wakil atau wakil ya yang barakallahu fikum, dia itu diutus oleh orang yang ya, menyuruh dia untuk menunjuk dia sebagai wakil. Wakil ini memiliki hak ya untuk melakukan transaksi dengan izin ya pihak yang diwakilkan. Atau dia memiliki hak yang diketahui oleh kebanyakan manusia. Ya, jadi kebanyakan manusia mengetahui bahwasanya oh si fulan menjadi wakilnya si Alan. Barakallahu fikum. Dengan syarat ya tidak menyebabkan ya adanya doror. Barakallahu fikum. Adanya kemadorotan dari pihak yang diwakilkan. Barakafikum. Jadi wakil, ya, dia memiliki barakafikum kekuasaan yang diketahui oleh kebanyakan manusia dan mendapatkan izin dari orang yang barakafikum diwakilkan. Yang kelima, la yasihhu lil wakil ayyuk kala ghairuhu. Ayyuwakkila ghairuhu illa idza ajaza lahu al muwakkil dzalik aw ajiza al wakilu min al amal aw kana la aw kana la yuhsinuhu fayuwakkilu aminan yaqumu maqamahu fima wukila fihi. Yang kelima, tidak sah bagi wakil yang sudah ditunjuk, akhirnya dia menunjuk orang lain jadi wakil. Tidak sah. Seseorang ditunjuk jadi wakil, malah dia menunjuk orang lain jadi wakil. Kecuali apabila pihak yang pertama yang menunjuk menjadi wakil, ya, tuannya itu membolehkan, mengizinkan. Atau dikarenakan wakil yang ditunjuk tidak mampu untuk mengerjakan, ya, pekerjaannya lemah atau tidak bagus dalam bekerja, maka barakamikum hal ini boleh diwakilkan lagi kepada orang yang terpercaya, yang jujur, yang bisa menempati kedudukan wakil barakamikum sebelumnya. Jadi kalau ingin menunjuk wakil, ya, maka hendaknya wakil tersebut terpercaya. Ketika orang jadi wakil, dia ingin menunjuk orang lain jadi wakil, harus sepertujuan, ya, sepengetahuan tuannya yang menjadikan dia sebagai wakil. Yang keenam, al-wakil aminun fima wukila fihi la yutmin illa idha farrata au ta'adda. Wakil harus jujur, amanah terhadap apa perkara yang diwakilkan padanya. Maka tidak boleh kemudian, ya, dipecat, ya. Barakafikum, maksudnya didolimi, kecuali apabila wakil tersebut dia itu memang, ya, meremehkan pekerjaan, ya, melampaui batas, barakafikum, maka dia berhak untuk di dinonaktifkan. Yang ketujuh, al-wikalah akdun jais likulli minat torofain fashom. Perwakilan merupakan akad yang boleh. Perwakilan itu akad yang boleh, bukan harus. Seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil itu bukan harus, tapi boleh. Kalau dia bisa menjalankan sendiri, tidak perlu mencari wakil, tidak perlu mencari pembantu, karyawan. Tapi kalau tidak mampu, maka boleh mengangkat orang lain sebagai wakil atau karyawan. Maka masing-masing dari wakil dan tuannya yang menunjuk barakafikum memiliki hak untuk membatalkan, ya, setelah barakafikum terjadinya, ya, mungkin di tengah-tengah perjalanan atau setelah transaksi selesai, urusan selesai. Yang terakhir, tuqtalul wikalah bimauti ahadit torofain. Perwakilan menjadi batal, menjadi, ya, terhenti dengan meninggalnya salah satu dari dua pihak tersebut. pihak wakil yang naib dan pihak yang menjadikan wakil. Ketika barakafikum salah satunya meninggal, selesai urusannya. Ya, barakafikum. Au jununihi, atau dikarenakan dengan sebab, ya, gila atau tidak sadar di antara salah satu dari keduanya. Au fashihi lahuma, ya, atau batal dengan sebab adanya fasakh, putus hubungan antara keduanya. Au ajlihi min qibalil muwakkil, atau dikarenakan dari pihak yang muwakkil, yang menunjuk sebagai wakil, ya, dia pergi meninggalkan. Awil hajar alaihi lisafihi, atau dikarenakan, ya, adanya perbuatan yang tidak disukainya. Jadi ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah, perwakilan itu menjadi batal apabila, ya, ternyata keduanya diantaranya sudah tidak akur lagi. Adanya yang meninggal salah satu dari keduanya, ya, barakafikum, maka menjadi batal. Kalau sudah menjadi batal barakafikum, maka di situ memang harus diselesaikan. Barakafikum. Toyib, ini terkait dengan wikalah. Jadi perwakilan hukum asalnya boleh, ya, baik dalam perkara jual beli maupun pada sebagian ibadah. Namun di sana memang ada ibadah yang tidak bisa diwakilkan, seperti toharoh, barakafikum, dan sholat. Termasuk yang tidak bisa diwakilkan adalah keyakinan, i'tiqad, akidah, ya, barakafikum. Jadi masing-masing harus meyakini dengan keyakinan yang benar, ya, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Tidak bisa kemudian, ya, saya wakilkan kepada kamu, ya, kalau saya terjatuh dalam syirik, kamu bertauhid, ya, saya wakilkan biar saya termaafkan. Tidak bisa. Barakallahu'alaikum. Wa'ulahu ta'ala sawab. Naktafi bihadir al-qadar. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.